Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Man hafizal ayata falyaqra. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula dalam ayat yang lain tentang pendalilan dalalatul iltizam bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak diibadahi. Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat ketiga, wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusura. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan-sesembahan. La yakhluquna syai'a, padahal sesembahan-sembahan tersebut tidak mampu menciptakan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala batilkan keyakinan-keyakinan kaum musyrikin, akidah-akidah kaum musyrikin yang melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah ternyata tidak mampu menciptakan suatu apapun. Jangankan langit dan bumi, suruh menciptakan lalat saja mereka enggak mampu. Ayat sering saya bacakan. Wa hum yukhlaqun, justru diri-diri mereka itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yamlikuna li anfusihim, mereka tidak memiliki untuk diri-diri mereka kemampuan untuk menolak kemadharatan dan tidak pula memiliki kemampuan untuk mendatangkan kemanfaatan. Demikian pula mereka tidak mampu untuk mematikan, tidak mampu untuk menghidupkan, tidak mampu untuk membangkitkan orang telah mati agar hidup kembali. Yang bisa melakukan ini semua siapa? Barakallahu fikum. Al-jawab Allah. Yang mampu menciptakan hanya Allah. Yang mampu mendatangkan kemanfaatan hanya Allah. Yang mampu menolak kemadharatan dari kita pun hanya Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkitkan kita dari mati menjadi hidup kembali hanya Allah yang bisa melakukan itu semua. Maka konsekuensinya berarti Allah pula yang berhak untuk kita ibadahi. Di situ sangat tampak sekali kebatilan orang-orang yang melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma indahum furhan. Mereka tidak memiliki bukti sedikit pun. Mereka yang melakukan penyembahan misalkan kepada kuburan atau kepada pepohonan atau kepada batu, kita tanya mereka, apakah sesembahan-sembahan yang kalian sembah dari selain Allah, baik itu kuburan, pohon, batu, patung, mampu mencipta? Pasti mereka akan menjawab, enggak mampu. Mampukah mendatangkan kemanfaatan? Pasti enggak mampu. Mampukah menolak mara bahaya dari penyembahnya maupun dari si sesembahan itu sendiri? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melakukan pengingkaran terhadap kaumnya, bahkan bapaknya yang melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala, beliau hancurkan patung-patung tersebut. Ternyata terkapar, hancur patung-patungnya, tuhan-tuhan mereka. Disisakan yang paling besar. Ketika ditanya, apakah engkau yang melakukan ini terhadap tuhan-tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim balik melontarkan pertanyaan, coba tanya sama kalian tuh yang paling besar, siapa yang berbuat? Baru mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah batil. Melakukan penyembahan kepada sesuatu yang pada hakikatnya tidak mampu mencipta, tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu menolak bala, tidak mampu menghidupkan, mematikan, dan yang lainnya dari kerububiyahan. Min khasa'is ar-rububiyah. Tidak ada yang mampu melakukan kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga konsekuensi dari ini semua menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi semata, demikian pula menunjukkan tentang batilnya orang melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam menjelaskan ayat ini. Baik, saya ulas kembali biar lebih jelas. Wa min adillati tauhidihi annahu ta'ala al-munfaridu bi kashfi ad-dur wa jalbil khair wa sarra. Dan di antara ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil tentang ketauhidan Allah adalah bahwasanya Allah al-munfarid. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Bikasfidur, di dalam menghilangkan kemadharatan. Apakah kemadharatan itu berupa sakit, hanya Allah yang mampu menghilangkannya. Maka apa doa Nabi Ibrahim barakallahu fikum? Beliau berdoa tatkala sakit, fa idza maritu fa huwa yashfin. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Al-luju ilallah. Bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam penyembuhan sakit. Tentunya diiringi ya, kemudian diiringi usaha, ikhtiar yang diizinkan oleh syar'i. Wal wajal bil khair wasarra. Demikian pula Allah Maha Esa, Maha Tunggal, di dalam mendatangkan kebaikan dan asarra, kelapangan. Apakah kebaikan berupa ilmu, apakah kebaikan berupa kesehatan, harta, keluarga, kendaraan, tempat tinggal, maupun yang lainnya. Hanya Allah yang mampu mendatangkan semua itu kepada kita. Taib. Walihada qala, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsaskallahu bidur min faqrin aw maratin aw usrin aw ghammin aw hammin aw nahwih. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika Allah menimpakan kepadamu kemadharatan berupa kefakiran atau sakit atau kesulitan atau kegundah gulanaan, kegalauan, dan yang semisalnya. Kemarin sudah saya tekankan ya, kemarin malam ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemadharatan seperti ini, yang harus digarisbawahi dan kita pahami baik-baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki murni kemadharatan, akan tetapi Allah menghendaki perkara yang lain di balik itu berupa kebaikan. Seperti ditimpakan sakit, ternyata Allah menghendaki di balik itu menghapuskan dosa. Nah, sehingga dengan kita landasi pemahaman seperti itu, kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akan membuahkan sikap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan membuahkan kesabaran di dalam menghadapinya. Karena tidak murni kejelekan, tapi ada kebaikan di balik itu. Kemudian fala kasyifalahu illahu, maka tidak ada yang mampu menghilangkan kecuali Dia, yakni Allah. Wa yamsasallahu bi khair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan kebaikan kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. sehingga jangan putus asa dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kebaikan yang terkait dengan duniawiyah maupun kebaikan yang terkait dengan ukhrawiyah, kebaikan dunia maupun akhirat, hanya Allah yang mampu memberikannya. Maka dari itu mohon panjatkan doa kepadanya, kemudian iringi usaha yang maksimal. Fa idza kana wahdahu annafi'u ad-dar fa huwa alladhi yastahiqqu an yufrada bil ubudiyah wal ilahiyah. Itu kesimpulannya, dikasih tanda. Kesimpulan dari apa yang saya jabarkan dari kemarin, maka apabila Allah semata An-Nafi' yang memberikan manfaat, Ad-Dar yang memberikan kemadharatan, jadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mampu memberikan kemanfaatan dan menolak kemadharatan, فَهُوَ الَّذِي maka dia pula يَسْتَحِقُّ أَنْ يُفْرَدَ بِالْعُبُدِيَّ وَالْإِلَهِيَّ maka dia pula yang berhak untuk diesakan di dalam peribadahan, di dalam peribadahan. Nam al-ma'bud, esa di dalam peribadahan, esa yang berhak untuk diibadahi semata. Al-ilah bimana ma'bud, yakni hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Untuk takribul faham, pendekatan pemahaman ya, barangkali ada yang belum faham dengan pengungkapan seperti ini, untuk pendekatan bukan penyamaan. Misalkan ada seseorang, seorang dia melakukan sesuatu dengan sendirinya. Misalkan mengerjakan bangunan rumah. Dia gali sendiri, mondasi sendiri, ngaduk sendiri, masang sendiri sampai selesai. Enggak ada satu kawan pun yang andil membantunya. Yang berhak mendapatkan bayaran dari pemilik bangunan tadi, berarti hanya orang itu saja atau ada yang lain? Jawabnya, hanya orang itu saja apa bukan? Tentu iya. Misalkan namanya Jono, ngaduk sendiri, menggali sendiri, apa-apa sendiri. Kemudian setelah selesai, tentu Jono itu yang berhak mendapatkan bayaran. Kalau tiba-tiba Joni, aku sinilah minta bagian. 1 juta aja. Padahal kamu bayar 100 juta. Si Joni ini punya hak apa tidak dengan bayaran tadi? Dalam keadaan tidak berbuat apa-apa loh si Joni. Tentu jawabannya tidak, tidak ada hak. Sekarang dari awal diterangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala pemahaman bahwa Allah Maha Esa dalam penciptaan alam semesta. Seisinya, langit, bumi, beserta isinya, Allah munfarid esa dalam melakukan itu semua. Demikian pula Maha Tunggal di dalam memberikan kemanfaatan untuk kita. Maha Tunggal di dalam menolak kemadharatan dari kita. Allah sendiri yang menciptakan, menghidupkan, mengatur alam semesta, berkuasa terhadap alam semesta. Konsekuensi dari ini semua, kelazimannya, berarti Allah pula yang berhak untuk diibadahi. Faham ikhwan? Taib. Saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala qahir di atas hamba-hambanya. Allah maha kuasa. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang-orang yang memiliki kekuasaan di alam semesta ini yang mampu mengalahkan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Islam. Sehingga beliau jelaskan, fala yatasarrafu minhum mutasarrifun, wala yataharraku mutaharikun, wala yaskunu sakinun illa bimasyiatih. Tidak ada seorang pun yang mutasarrif, yang beraktivitas. Dan tidak ada seorang pun yang bergerak atau diam melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak menghendaki, enggak mungkin hal itu akan terjadi. Walaisa lil mulil muluk wa ghairihim al khuruj an mulkihi wa sultanihi. Tidak ada raja-raja ataupun selain mereka yang mampu memberontak terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun. Sehebat apapun negara, superpower istilah mereka, enggak mampu untuk mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan makhluk. Makhluk punya kekuasaan, masih sangat mungkin diserang oleh raja yang lain atau penguasa yang lain. Nyambung di pelajaran kitab Tauhid, larangan kita memiliki nama Malikul Amlak. Iya kan? Pernah ada pelajaran kan? Malikul Amlak. Bahasa Jawanya rojo neng rojo. Raja di raja. Rajanya raja. Gak boleh memiliki nama seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada yang berkuasa secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Taib. Sehingga tidak ada raja-raja ataupun yang lain yang mampu memberontak terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu sudah enggak mengizinkan lagi. Kita cukup sampai di sini, insyaallah kita sambung pada pelajaran berikutnya atau di waktu yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.